Ya, kemudian berkata penulis Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, as-sadisah, kaidah yang ke-6. Inqisamul ghusli ila qismayn. Inqisam al-ghusli ila qismayn. Tabiu al-ghuslu yanqasimu ila qismayn. Hendak pembagian mandi menjadi 2 bagian. Yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mandi yang mengangkat kewajiban, mengangkat hadas akbar. Iya. Atau yang semisal dengannya. Jadi mandi yang qasimu ila qismain, terbagi 2. Yujizi, yang pertama ada yang sifatnya yujizi. Mandi yukuran syah. Yang kedua nanti akan diterangkan. Wal kamil, dan ada mandi yang sempurna. Jadi ada mandi sifatnya dia sempurna. Dan ada mandi yang ukurannya kadar syahnya saja. Dia sempurna tapi kadar apa? Kadar syah. Ini dari keindahan pembahasan fikih di dalam syariat kita, di dalam sebuah tuntunan. Karena diterangkan tuntunan itu beberapa keindahan. Boleh memilih, boleh A, boleh B, boleh C. Jelas ya? Kadang diterangkan 2 keisian, ada yang sempurna, ada yang kadar wajibnya saja, kadar cukupnya. Karena keadaan orang berbeda-beda, khususnya dalam mandi, apalagi kalau airnya sedikit. Dia punya air hanya 3 gelas. Mau dipakai junub. Kalau dia mandi sempurna, habis airnya. Jelas ya? Tapi kalau dia pakai kadar mujizi, maka itu bisa cukup. Bisa cukup. Ya. Maka terlihat bagaimana syariat kita itu yang memberikan tuntunan yang memudahkan. Tuntunan yang memudahkan. Ya. Dan kemudahan ini didapatkan kalau seorang mengilmui tentang agama, tentang syariat. Ya, kalau dia tidak tahu ilmunya, dia pikirannya mandi itu ya harus sempurna. Tapi kita dia tahu tuntunannya, ternyata ada yang kadar cukupnya lebih ringkas, maka ini akan memudahkannya. Baik, kata beliau, yang pertama UGD. Ada kan mandi yang sifatnya cukup, kadar cukup. Ya, sifihi di salah satu asya. Bagaimana? Kapan mandi itu dianggap cukup? Itu kalau dia mendatangkan 3 perkara. Dia melakukan 3 perkara. Yang pertama niat. Pertama dia harus berniat. Karena mandi janabah, mandi wajib, itu adalah ibadah. Dan setiap ibadah disyaratkan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian syarat yang kedua kata beliau, wa ta'mimul badani bil ma'i tahur. Dan dia menyirami seluruh badannya dengan air yang suci. Dia cakup seluruh badannya, dia sirami seluruh badannya dengan air yang apa? Air yang suci. Nah, ini dalilnya adalah hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh al-jamaah kecuali Imam al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Ummu Salamah berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhafri ra'si." Sungguhnya saya adalah seorang perempuan yang rambutku tebal ya, leban. Apa anqudu li ghusli janabah? Apakah saya buka? Kalau untuk mandi janabah, kata beliau lah, tidak harus. Kata beliau, innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hasayat thumma tafidina alaiki al-ma'a fatatuhurin. Kata Nabi, sungguhnya cukup bagi kamu. Ini penjelasan kadar apa? Kadar cukupnya. Cukup bagi kamu, kamu tuangkan di atas kepalamu air 3 kali tuangan. Kemudian kamu basahi seluruh tubuhmu dengan air. Engkau pun sudah suci. Jadi ini kadar apa? Kadar cukupnya. Jadi yang disebutkan oleh penulis, dia basahi seluruh badannya, maksudnya badan bersama apa? Bersama kepala, bukan kepala tidak masuk. Bahkan di dalam hadits Ummu Salamah disebutkan 3 kali. Disebutkan dicuci 3 kali. Dan penyebutan mencuci 3 kali ini bukan harus 3 kali. Maksudnya semua kepala basah. Karena datang dalam hadits Jubair bin Utsain hanya diterangkan apa? Membasahi kepala. Yang dimaksudkan adalah dia basahi seluruh badannya. Ini kadar apa? Kadar cukupnya. Ya, dan penulis di sini menyebutkan yang ketiga. Dari kadar cukup. Wal matmadha wal istinsyab. Dia berkumur-kumur dan menghirup air. Ya. Nah, apa yang diterangkan oleh beliau di sini? Ini jarang dari ahli fikih yang menyebutkannya. Karena memang ini pendapat yang tidak begitu kuat. Pendapat yang tidak begitu kuat. Ya. Nah, hadith Ummu Salamah itu adalah hadith yang membantah pendapat yang menyebutkan berkumur-kumur dan menghirup air. Karena Nabi berkata cukup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah, "Innama yakfiki, cukup bagi kamu menuangkan di atas kepalamu 3 kali tuangan, kemudian engkau basahi seluruh tubuhmu, engkau sudah suci." Jadi hanya disebutkan membasahi kepala, membasahi tubuh. Ya. Jadi hanya disebutkan membasahi kepala dan membasahi apa? Membasahi tubuh. Tidak disebutkan berkumur-kumur dan menghirup air. Karena itu, berkumur-kumur dan menghirup air itu bukan syarat untuk apa? Kadar mandi yang wajib. Ya, kadar mandi yang wajib cukup dia berniat, dia basahi seluruh kepalanya, seluruh badannya, dia sudah apa? Sudah suci. Ya. Karena itu, sebuah masalah diterangkan dalam buku fikih, seorang yang ada sungai di depan rumahnya, dia junub. Kalau dia mencuburkan dirinya di sungai itu dengan niat mandi junub, apakah syah atau tidak? Jawabannya syah. Cukup dia berniat, lompat, basahi seluruh badan, seluruh tubuh, naik, selesai. Jelas ya? Sebab ini kadar wajibnya. Adapun kadar sunnahnya akan diterangkan nanti. Kadar sempurnanya bagaimana. Baik, selesai ya untuk kadar wajib. Sekarang kata beliau al-kamil. Ya, mandi yang sempurna. Ya'ti bi asyrati asya. Mandi sempurna itu kalau dia mendatangkan, mengerjakan 10 perkara. Ya, kalau sempurna. Harus 10 perkara. Ya, pertama sebelum saya baca 10 perkara ini, ya, saya harus menjelaskan bahwa hadis yang dipakai sebagai dasar pijakan di dalam tata cara mandi janabah itu ada 2 hadis. Dan 2 hadis ini dari riwayat para istri Nabi. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang kedua dari hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Ini 2 orang istri Nabi yang menjelaskan bagaimana kaifiat mandi Nabi. Dan hadith Maimunah dan hadith Aisyah. Hadith Maimunah dan hadith Aisyah. Antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan. Terdapat perbedaan-perbedaan. Jelas ya? Dan ini 2 hadith pokok yang menjadi tumpuan. Di sini penulis menggabungkan apa? Seluruh hadith ini, 2 kandungan hadith ini digabungkan menjadi 10 apa? 10 perkara. Nah. Baik. Jadi memang di

Jadi ini cara mandi wajib. Ya, selesai sudah ya, dari keterangan penulis.